Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatullahi wa salamuhu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana alimna ta'wila wa faqihna fiddin a'inna ya Rabbana ala ta'atika wa ala husni ibadatika wa surna yawmal qiyamati ma'a zumrati ulama'ika al-amilin waj'alna ya Rabbana minhum warzuqna ya Rabbana tawbata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan Syekh Salim Abin Sumair dengan kitab Safinatun Najahnya. Kita sudah sampai kepada perkataan musannif, faslun tashdidatu aqalli salati ala nabi. Tashdidati aqalli ala aqalli salati ala nabi. Tashdid dan tashdid. Jadi aqallu salat ala nabi, kalau kemarin ada aqallu tashahudi. Kalau aqallu tashahudi itu begini, at-tahiyatu lillahi. Itu paling enggak ada at-tahiyatul mubarakatus salawatut, enggak ada. At-tahiyatu lillahi. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu paling sedikitnya tasyahud. Paling sedikitnya tasyahud. Sempurnanya at-tahiyatul mubarakat. Dan yang wajib adalah yang aqal tadi, yang paling sedikit. Dan salawat pun juga begitu. Ada paling sedikitnya salawat ini. Allahumma salli ala Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammad. Kesempurnaan adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Itu sempurnanya salawat. Nah, nama maksudnya paling aqal nih, di sini katakan aqalli. Aqal itu paling sedikit sah. Jadi kalau tidak pakai ini enggak sah. Kalau sudah baca ini sah. Pokoknya ini paling sedikitnya salawat kepada Nabi ya ini. Kalau kurang dari ini enggak sah salawatnya. Ada empat tasydid. Allahumma di lam jalalah ala Allah. Wal mim Allahumma salli ala lami ala Muhammad ala mim ala Muhammadin ala mim. Ada empat. Ini paling sedikitnya syahadat. Jadi kalau kita salat asyhadu an la ilaha illallah rasulullah Allahumma salli ala Muhammad sudah sah. Cuman kesempurnaannya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad kama shallaita sampai akhir. Itu kesempurnaan. Sama tasyahud tadi juga begitu. Kalau akalnya tasyahud sudah cukup. Tidak sampai semuanya tasyahud tapi cukup assalamu attahiyatu lillahi itu tanpa attahiyatul mubarakatus salawatu tanpa al-mubarakatus salawatu sudah sah karena aqal itu paling sedikit. Jadi di dalam kitab yang dalam bacaan tasyahud yang selama ini kita baca ternyata di dalamnya tidak wajib tidak tasyahud yang wajib semuanya, ada yang sunnah, kalimat yang sunnah. Ingat at-tahiyatu lillah itu yang wajib. Kalau at-tahiyatul mubarakatus salawatu ini tambahan sunnah. Alhamdulillah kita dapat tambahan sunnah selama ini. Yang kita hafal adalah salawat yang wajib dan salawat tambahannya. Dan juga yang kita hafal adalah selama ini tasyahud yang wajib dan tasyahud tambahannya. Baik. Selesai salawat. Aqallu salami assalamu alaikum. Sempurnanya warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi itu sempurna. Paling sedikitnya adalah assalamu alaikum. Satu untuk tasdidnya. Tasdidus salami ala sin. Enggak bisa salamun alaikum. Harus pakai assalamu alaikum. Begitulah ulama kita menjelaskan. Harus assalamu alaikum dan assalamualaikum. Assalamualaikum. Harus as. Tolong ditekankan as. Selama ini banyak, apalagi salat tarawih yang but. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sibnya pun sana. Salam. Salam. Tidak ada as. Harus pakai as. Tasydidnya harus ada. Tapi kalau, makanya kalau di tasydidnya itu hilangkan, tiga huruf hilang. Alif lam sama tasydid. Assalamualaikum. Harus assalamualaikum. As, as. Baik. Selesai. Kita langsung lanjutkan fasrun awqatu salati khamsun. Ini termasuk syarah daripada syarat-syarat sholat. Karena ada syarat sholat itu harus ma'rifatul waqti, tahu waktu sudah masuk. Dengan kaidah kita harus yakin waktu telah masuk, kita menduga waktu sudah masuk, dan untuk melakukan sholat berkenaan dengan waktu harus bagaimana? Orang baru sah sholatnya kalau dua hal. Satu, menduga masuk. Yang kedua, hakikatnya memang waktu sudah masuk. Nah, sekarang pembahasan waktu nih. Ngetahui waktu sholat gak susah. Mengetahui waktu sholat gak susah. Alami. Pakai jam pun bisa. Matahari terbenam. Terbitnya fajar shadiq. Bisa. Alami semuanya. Pakai alam bisa. Awqatu sholati khamsun. Waktu sholat lima. Awal waktu zuhri, pertama waktu zuhur. Ya, sholatnya lima, memang harus lima dong. Zawalu syamsi, tergelincirnya matahari. Sangat mudah. Kalau di saya zaman dulu, ada alat untuk mengetahui waktu. Alat untuk mengetahui waktu biasanya diletakkan di musola, masjid-masjid lama itu. Kalau kena sinar matahari itu nanti akan kelihatan bayangannya. Kalau sudah bayangannya berpindah dari barat ke timur, berarti mataharinya sudah berpindah ke barat. Jika matahari sudah berpindah ke barat, berarti sudah tergelincir, berarti masuk waktu zuhur. Dan jam yang kita buat, yang kita pakai saat ini berdasarkan ilmu itu sebetulnya. Ada ilmunya, ilmu untuk mengetahui waktu itu ada. Yaitu ilmu yang digunakan untuk mengetahui mas, mengetahui zaman, untuk mengetahui bulan, untuk mengetahui jam, itu ada ilmunya. Sehingga dibukukan, sebelum waktunya pun sudah tahu. Makanya imsak jam berapa, subuh jam berapa, itu berdasarkan ilmu untuk mengetahui waktu, waktu yang ada di dalam Islam. Kalau seandainya enggak ada penanggalan itu, enggak ada catatan waktu yang ada di tanggal, di almanak, di tanggalan itu, kita bisa langsung melihat matahari tergelincir, sudah masuk waktu zuhur. Wa akhiruhu, dan berakhirnya waktu zuhur adalah masiru dhul li kulli syai'in mitlah. Begini, ini adalah pulpen yang kita berdirikan. Kemudian matahari tegak, matahari masih di ada timur, otomatis bayangannya ada di barat. Bayangan masih ke arah barat. Kalau sudah matahari ke arah barat tergelincir, bayangannya pindah ke timur, pasti kan? Nah, bayangan timur itu kemudian bayangan itu kok memanjang. Nah, kalau bayangannya itu dengan panjangnya pen itu sama, panjangannya sama, pengen dirobohin, ditandai bayangannya sampai di mana, sampai batas ini. Dikirobohin, Lah kok pas? Itu berakhirlah waktu duhur. Berakhir waktu duhur karena beberapa detik berikutnya akan masuk waktu asar. Kalau waktu asar adalah setelah bayangan sesuatu sama dengan sesuatunya baru lebih sedikit, itu masuk waktu asar. Ghairu dhillil istiwa'i, selain daripada dhillil istiwa itu adalah dhil, kan matahari tidak selalu di atas benda tersebut. Kalau matahari di atas benda tersebut tentu enggak ada dhil istiwa. Dhil itu adalah bayangan, bayangan waktu istiwa. Enggak ada bayangan waktu istiwa karena matahari di atas kepala kita. Tapi kalau agak miring, matahari agak miring, tidak pas di atas kepala, tidak lurus ke atas, berarti otomatis biarpun dalam keadaan belum, ya, biarpun dalam keadaan istiwa matahari lurus, karena mataharinya di bagian sini, tentu ada bayangan yang lebih di baliknya sana. Bukan itu enggak dihitung. Yang dihitung bukan itu. Yang dihitung adalah bayangan tergelincirnya. Setelah istiwa mulai ada tergelincir. Ya, tergelincirnya itulah tergelincirnya. Untuk di sini mudah karena tempat kita khatulistiwa. Jadi sangat mudah seandainya kita langsung saja bahwasanya ini benda matahari tergelincir, bayangannya memanjang. Kalau kita robohkan kok pas cukup, berarti sudah masuk waktu asar setelah itu. Cukup itu berakhir waktu duhur. Lebihnya itulah masuk waktu asar. Wa awwalu waqtil 'ashri, la, waktu asar itu bermula. Cukup dibayangkan saja, nanti praktekkan. Nah, kalau perlu jam dimatiin semuanya, kita praktek nanti. Awwalu waqtil 'ashri idza sara dhillu kulli syai'in mithlah. Jadi jika sesuatu itu bayangannya sama, jadi artinya begini, keluar dari duhur langsung masuk waktu asar, masuk waktu asar keluar dari waktu duhur gitu. Zada qalilan, ditambah sedikit saja. Makanya kalau lu dua bayangan sesuatu sama dengan sesuatu yang punya bayangan, maka berakhirlah waktu duhur. Syai'an, tambah sedikit, zada qalilan, maka saat itulah masuk waktu asar. Akhiruhu rubu syamsi, akhirnya waktu terbenamnya matahari. Wa awwalu waqtil maghribi, waktu maghrib bermula dari kapan? Rubu syamsi, terbenamnya seluruh matahari. Terbenam di mana? Di dataran yang hamparan yang bebas dari bukit dan gunung. Bisa dilihat di laut, mudah. Kalau laut, jelas. Tapi kalau di gunung, apalagi orang di sini, misalnya ada orang Raja Galuh, orang itu jam 4 sore sudah ketutup sama gunung mataharinya. Wah, maghrib, buka. Bukan itu. Terbenam matahari di saat kita berada di hamparan rata, ukurannya di situ. Kemudian matahari mulai terbenam, maka hilang, itulah masuk waktu maghrib. Enggak susah. Wa akhiruhu ghurubu syafaqil ahmar. Masuknya waktu maghrib. Setelah matahari terbenam itu masih ada sisa yang memancar. Matahari terbenam karena matahari meninggalkan sisa yang memancar di ufuk barat sana. Memancar di sana itu merah. Sisa dari warna matahari itu kemerah. Merah, semakin hilang. Hilang. Berarti kalau sudah hilang mega merah di atas di ufuk barat sana, bersama hilangnya mega merah, berakhirlah waktu maghrib. Yes. Ini adalah pendapat mazhab Imam Syafi'i. Qul qadim adalah pendapat lama Imam Syafi'i. Kalau pendapat baru Imam Syafi'i, berat. Pendapat baru Imam Syafi'i, waktu maghrib itu masuk terbenamnya matahari, kemudian setelah itu digunakan untuk mengambil air wudhu, sholat 2 rakaat, sholat maghrib, sholat ba'diyah, selesai masuk waktu isya. Apa keluar dari waktu maghrib? Belum masuk waktu isya. Jadi menurut pendapat yang baru dalam mazhab Imam Syafi'i adalah ukurannya adalah di dalam mengerjakan sholat. Cuman pendapat baru mazhab Syafi'i tidak dipakai, ditarjih oleh ulama Syafi'iyah. Pendapat yang dipakai adalah justru pendapatnya dahulu Imam Syafi'i waktu berada di Irak sebelum pindah ke Mesir. Nah ini, yaitu untuk mengetahui waktu maghrib adalah setelah terbenam matahari warna memerah itu perlahan hilang sampai hilang, berarti masih selesai, baru masuk waktu isya. Wa awwalu waqtil isya'i, permulaan waktu isya adalah ghurub syafaqil ahmari, bersama sirnanya mega merah di ufuk barat, itulah masuk waktu isya. Wa akhiruhu, akhirnya waktu isya memanjang, waktu isya itu panjang. Tulu'ul fajri sadiki, terbitnya fajar sadik. Fajar ada dua, fajar sadik sama fajar kadhib. Fajar kadhib adalah fajar yang sebelum waktu subuh tiba. Dan memang kelihatan ada terang di ufuk timur sana. Akan tapi terangnya itu tidak merata, hanya terangnya mengarah, mengucut ke atas. Terangnya itu tidak merata, hanya di bagian-bagian tertentu panjang ke atas. Dan itu hanya sebentar, kemudian hilang. Coba kita saksikan, hilang, baru muncul terang. Terang sinar itu, sinar di seluruh penjuru, di bagian timur sana. Merata-merata, mulai terang-terang. Inilah fajar sodik, yang tashir, merata. Kalau sudah kegiatan fajar sodik, masuk waktu subuh. Tidak boleh sahur. Wa akhiruhu, wa awal waktu subhi, permulaan waktu subuh itu dimulai tulu'u fajri sadiki, keluarnya fajar sadik, mulai dari terbitnya fajar sadik. Wa akhiruhu, akhirnya adalah tulu'u syamsi, ini tampaknya matahari. Kalau sudah matahari mulai terlihat, waktu itu sudah keluar waktu subuh. Matahari mulai terlihat, sudah keluar waktu subuh. Baik, selesai, ini pada waktu. Kemudian nanti ada dibahas di sana tentang waktu-waktu ya. Ada waktu yang paling bagus adalah waktu fadilah. Waktu duhur ada waktu fadilah. Waktu fadilah waktu yang paling istimewa. Yaitu kapan paling istimewa sholat fadilah? Mulai dari azan dikumandangkan, kemudian kita bergegas mengambil air wudhu, mengenakan baju untuk bersolat, melakukan sholat sunnah, kemudian melakukan sholat fardu, maka itulah waktu yang paling utama. Kemudian setelah itu waktu jawaz. Waktu jawaz adalah setelah itu baru jawaz boleh. Sampai kapan waktu jawaz berlangsung? Sampai akhir waktu, selagi masih bisa digunakan untuk melakukan sholat, itu jawaz. Artinya kita boleh melakukan sholat di awal waktu, pertengahan, akhir waktu itu boleh. Boleh-boleh saja, cuman kita kehilangan keutamaan dari waktu yang pertama. Asar jam 3. Jam 12 masuk zuhur. Paling bagus adalah jam 12, azan zuhur langsung kita melakukan sholat, dapat waktu fadilah. Adapun boleh melakukannya sholat, ya mulai waktu itu sampai sebelum jam 3. Asalkan masih cukup untuk melakukan sholat 4 rakaat, maka itu adalah waktu jawaz, bukan haram. Cuman jangan biasa memundur-mundur. Jangan sampai belajar fikih bukan tambah baik. Selama ini dengar hadis Nabi bahwasanya riwayat tentang awal waktu, keutamaan awal waktu, kita mengamalkan waktu. Gara-gara belajar fikih lalu kendor malahan. Gara-gara, oh boleh ya, sampai akhir waktu gak apa-apa. Yang penting masih cukup untuk sholat. Berarti kalau asar itu jam 3, sementara saya tahu sholat saya itu cuma 3 menit, berarti jam 3 kurang 5 menit boleh dong saya sholat. Ya soleh, boleh memang secara fikih soleh. Cuman mana kerinduan kita untuk melakukan sholat? Bisa jadi kita tertunda lagi lalu sampai keluar waktu sholat. Na'udzubillah, haram. Biarpun boleh, pilihlah yang terbagus, waktu fadilah. Setelah itu ada waktu ikhtiar. Setelah itu waktu darurat. Waktu darurat itu wanita haid. Tiba-tiba menjelang waktu asar berakhir, haidnya berhenti. Maka waktu itu waktu darurat. Ada lagi waktu uzur, yaitu di saat kita menjamak sholat. Lihat. Waktu duhur kita kumpulkan dengan asar. Berarti waktunya duhur di waktu asar, seperti itu. Ini adalah beberapa keterangan tentang masalah waktu-waktu. Kurang lebihnya nanti seperti itu semuanya. Dan nanti kalau ada waktu, kita akan bahas ulang masalah waktu. Sebenarnya intinya tidak harus itu, intinya sederhana. Biasakan di awal waktu. Yang penting ngerti waktu awal masuk waktu sholat. Sehingga antara adzan dengan qomat kalau terlalu lama, yang kehilangan waktu fadilah. Memang ada satu keadaan, kadang-kadang waktu fadilah harus kita tinggalkan demi mengejar fadilah yang lainnya. Misalnya, ada daras bainal isya'in, antara maghrib dengan isya' ada daras. Dan ngumpulkan jamaah itu amat susah. Sehingga karena untuk lebih besar manfaatnya, maka waktu fadilah ditinggal, mundur sedikit. Bukan azan isya' langsung sholat, ditunda sampai selesai pengajian. Jadi waktu fadilah ditinggalkan untuk keutamaan yang lainnya. Sama kalau jam belajar, asar duhur adalah jam 12 kurang seperempat. Sementara jam belajarnya siswa adalah sampai jam 12. Kalau dibebarin jam 12 kurang seperempat, siswa senang. Gurunya yang susah, karena waktunya kurang untuk mengajar. Maka diputuskan, tidak usah mengambil waktu fadilah, ditunda sholatnya demi kemaslahatan belajar. Itu boleh-boleh saja. Baik. Ada waktu tahrim nanti ya. Waktu tahrim itu apa? Haram. Kalau kita menunda sholat sampai tidak cukup waktu itu untuk melakukan sholat. Asar jam 3 sore, rupanya kita jam 3 kurang 2 menit kita baru sholat. Sementara sholat kita 3 menit. Berarti 1 menit di luar waktu, maka hukumnya haram. Haram dari sisi kita menunda, tapi sholatnya tetap wajib. Baik, ini adalah masalah waktu. Ini gambaran tentang waktu sholat. Kita lanjutkan dulu. Al-ashfaku thalathatun. Syafaq mega di ufuk timur, di ufuk barat. Setelah terbenam matahari mega, ada 3. Ahmar, merah. Karena matahari baru terbenam. Asfar, mulai menguning. Wa abyad, putih. Ada sinar tak begitu, tapi tidak ada merah-merahnya. Ahmar waktu maghrib, hilangnya waktu ahmar, asfar abyad isya. Wayundabu disunnahkan ta'khiru solatil isya'i, menunda waktu solat isya. Ila ayyabir ighiba, sampai hilangnya asyafakul asfaru wal abyadu, sampai hilangnya mega kuning dan mega putih. Jadi sunnahnya seperti itu. Jadi kalau mega merah sudah hilang, tunduk sedikit ya, sampai mega kuning itu mulai hilang, sampai mega putih hilang, berarti sudah gelap betul waktu masuk sholat isya. Ini sholat isya. Dan sholat isya sama sholat isya, sholat isya sama sholat duhur, tetap disunnahkan di awal waktu. Sebab di sana ada khilaf yang mengatakan bahwasanya sholat duhur hendaknya ditunda saja biar tidak terlalu panas. Sebab yang namanya panas itu min faihil jahannam, itu dari tiupan api neraka jahannam. Itu riwayat. Akan tapi tetap yang diunggulkan adalah melakukan sholat tetap di awal waktu biarpun sholat isya atau sholat duhur. Faslun fasl. Faslun fasl. Selesai ini masalah mengenal waktu. Perlu praktek saja kayak gitu. Faslun fasl wa tahrumu sholatu. Ada sholat-sholat yang selama ini diharamkan. Jangan salah faham tentang waktu yang diharamkan. Tidak semua sholat ternyata diharamkan. Tahrumu sholatu allati laysa laha sababun mutaqaddimun aw muqarinun. Sholat yang diharamkan adalah sholat yang tidak ada sebab yang mendahulunya dan tidak ada sebab yang menyertainya. Keluar dari nas. Keluar dari nas dulu. Sholat sunnah yang pertama. Sholat sunnah rawatib. Sholat sunat rawatib seperti qabliyah duhur, ba'diyah duhur, sholat duha, sholat witir, itu adalah sholat-sholat yang mempunyai waktu khusus. Waktu khusus tertentu, ya. Itu sholat rawatib. Rawatib itu maksudnya waktunya tertib sudah. Dia punya waktu. Dan jika seseorang lupa atau ketinggalan dari sholat sunnah rawatib, maka ia bisa menggantinya kapan saja. Biarpun di waktu yang diharamkan. Karena sebab sholatnya sudah mendahuluinya. Ini. Jadi jangan ragu, misalnya kita ingat belum ba'diyah isya. Belum ba'diyah isya. Ingat-ingat kapan habis sholat subuh. Setelah sholat subuh, boleh kita melakukan ba'diyah isya. Enggak ada khilaf di dalam hal ini. Enggak usah ragu para santri. Ada santri yang bengong. Nah. Itu namanya qadha. Karena sudah keluar dari waktunya. Habis isya, sholat ba'diyah isya, kita belum melakukannya. Kita boleh melakukannya setelah subuh. Waktunya sudah berpindah kan dari isya ke subuh. Sholat di luar waktu namanya qadha. Paham enggak? Qadha, sholat di luar waktu namanya qadha. Akan tetapi kalau kalian sholat subuh berjamaah kemudian belum melakukan sholat sunnah qabliyah kayak tadi misalnya, datang ke masjid, sholat subuh berjamaah sudah didirikan. Tolong catat ini. Sholat subuh berjamaah sudah didirikan. Sementara kita belum sholat sunnah qabliyah subuh. Tolong nyambung semuanya. maka sholat sunnah qobliyah subuh bisa dilakukan setelah sholat subuh. Enggak usah ragu. Catat ini, dan ini bukan qadha. Kalau qadha itu melakukan sholat qobliyah subuh di luar subuh. Ini bukan qadha. Kalau kita melakukan sholat qobliyah subuh setelah subuh bukan qadha. Tetap sholat qobliyah, sebab sholat qobliyah subuh waktunya adalah waktu subuh. Catatan, itu semua menjadi boleh dengan catatan asalkan kita tidak menyengaja untuk melakukan di waktu yang diharamkan. Waktu sholat subuh, waktu diharamkan. Kita ngerti itu. Tatanya apa? Saya tidak mau sholat ba'diya isya, dek. Terus, saya mau ba'diya isya besok aja dah setelah sholat subuh. Enggak boleh niat seperti itu. Kita sebutkan dulu deh waktunya. Waktu yang diharamkan dulu, biar tahu. Waktu subuh ini setelah sholat subuh, satu, setelah sholat subuh nggak boleh, setelah orang sholat subuh nggak boleh melakukan sholat sunnah sampai terbitnya matahari. Yang kedua adalah setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Yang ketiga, saat terbitnya matahari sampai meninggi diperkirakan setinggi anak tombak, masih meninggi. Dalam ukuran lain adalah kalau kita melihat matahari sudah terbit, kemudian matahari itu meninggalkan landasannya. Di saat meninggalkan landasannya matahari sudah meninggi, kalau di bawahnya bisa dicukup dimasuki matahari lagi, maka sudah masuk waktu zuhur. Matahari meninggi, bawahnya sudah kosong. Seandainya mau dibasuki matahari lagi bisa, itulah waktu duha tiba, sudah tidak haram lagi. Jadi mulai terbit matahari sampai meninggi, sebelum cukup untuk diisi matahari lagi itu masih haram sholat. Wow, waktu istiwa. Di atas matahari kencang di atas kepala kita. Ini pun hampir enggak kebayang bagaimana orang melakukan sholat saat itu. Kecuali nunggu pas istiwa Allahu Akbar gitu. Sebab istiwa itu hanya satu detik. Dek, sudah berubah langsung. Kalau ada orang menunggu-nunggu, saya kondisi atas pas kencang, pas lurus. Allahu Akbar lah, ini haram, ngapain? Kalau istiwa hampir tidak kebayang. Waktu asar, nah berapa, 4 ya? Yang kelima, waktu menguningnya matahari, matahari kan selalu kan putih ceria begitu kan, cerah. Menjelang maghrib mulai menguning, memerah, menguning. Tidak putih lagi, tidak terang lagi, mulai redup menguning. Waktu itulah sudah haram melakukan sholat sunnah, tapi boleh sholat asar. Haram melakukan sunnah sampai terbenamnya matahari. Jadi kalau kita melihat di ufuk barat sana, menjelang matahari terbenam itu matahari sudah mulai agak redup. Dan redupnya matahari yang cerah seperti itu menjadi agak kekuning-kuningan. Di saat seperti itulah namanya waktu isfirar. Meredupnya kecerahan matahari karena menjelang terbenam, maka waktu itu adalah waktu yang haram melakukan sholat. Dan sholat yang diharamkan itu, saya ulang lagi, sholat yang haramkan ada dua. Selebihnya boleh, sholat sunnah. Tolong catat biar gak salah faham. Ini banyak santri salah faham. Dipikir semua sholat sunat gak boleh dikerjakan setelah sholat asar, tidak boleh dikerjakan setelah maghrib. Nah sekarang harus faham. Yang diharamkan untuk dilakukan di lima waktu tersebut di atas, yang pertama adalah sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak itu sholat sunnah yang tidak perlu waktu. Usolli sunnatan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Sholat apa? Bukan ba'diyah duhur, bukan ba'diyah isya, bukan duha, bukan witir. Sholat sunnah. Dan memang boleh begitu sholat sunnah kita. Kalau sholat sunnah-sunnah yang jelas, yang rawatib sudah beres, kita punya waktu sholat sunnah. Usolli Allahu Akbar. Nah ini tidak boleh dilakukan di waktu haram tersebut. Sholat sunnah mutlak yang tidak pakai nama. Yang kedua, yang diharamkan, sholat sunnah yang diharamkan di lima waktu tersebut di atas adalah yang kedua, sholat yang sebabnya di belakang. Sholat sebabnya di belakang. Titik. Adapun sholat yang sebabnya mendahului atau sebabnya mengiringi boleh dikerjakan di lima waktu tersebut di atas. Sebab sholat itu ada yang mendahului, ada yang mengiringi, ada yang di belakang menyusul. Paham? Jelas? Sebab sholat ada tiga. Harus paham betul ini. Kamu pahami dulu tiga sebab. Sebab melakukan sholat sunnah selain rawatib. Rawatib sudah beres, punya waktu sendiri. Sholat-sholat sunnah yang bersebab, sebab itu ada yang sebabnya di depan, ada sebabnya bareng, ada sebabnya nyusul nanti. Yang sebabnya mendahului. Contoh, sholat qadha. Baik qadha fardu atau qadha sunnah. Satu, qadha fardu atau qadha sunnah. Coba. Kamu ketiduran sholat duhur. Bangun-bangun asar. Kan kamu ngerti fikihnya tadi. Kalau ketiduran ada yang gak dosa kan? Nah, tidur jam 11, bangun-bangun asar. Hilang waktu zuhur. Baik. Karena waktu zuhur kamu tinggalkan, kamu wajib qadha atau tidak? Wajib. Baik. Sebab mengqadha adalah meninggalkan. Ya enggak? Kenapa mengqadha? Karena sholat tidak dikerjakan pada waktunya. Atau sholat ditinggalkan. Sedang pertanyaannya, antara mengqadha dengan meninggalkan sholatnya duluan mana? Hah? Meninggalkan sholat ketiduran. Berarti ketiduran mendahului qadha atau qadha dulu? Nah, jadi karena sebabnya adalah tidur, berarti sebab mendahului. Jadi sholat yang sebabnya mendahului boleh dikerjakan di waktu yang lima tadi. Faham atau tidak? Baik. Jadi misalnya kalau ada orang ketinggalan sholat duhur, qadha setelah asar gak apa-apa. Itu sholat fardu. Sholat sunnah pun bahkan Nabi yang mencontohkan. Nabi pernah ketinggal, Nabi pernah sibuk sehingga tidak melakukan sholat ba'diyah duhur. Dua rakaat zuhur. Kemudian setelah masuk waktu asar, setelah sholat asar, Nabi berdiri melakukan sholat ba'diyah zuhur setelah asar. Hadis sahih. Itu tadi contoh yang sebabnya apa? Mendahului dari sholat, dari qadha yang pertama, sholat qadha. Contoh yang kedua, kamu kembangkan lagi contohnya. Sholat wudhu. Kalau kamu sholat wudhu, sholat sunnah karena wudhu. Sekarang pertanyaannya, kamu ngamalkan belum? Pernah ngamalin belum? Belum, makanya bingung. Jadi sunnah nak ya, kalau kamu habis wudhu, langsung melakukan sholat dua roh. Paham enggak? Diamalin dong, habis wudhu sunnah, menggunakan wudhu untuk sholat sunnah dua roh. Namanya sholat wudhu. Anggap saja kamu sudah ngamalin. Habis wudhu, kamu melakukan sholat sunnah. Wudhu dulu atau sholat dulu? Nah, berarti sholat sunnah sebabnya apa? Mendahului, yaitu baik. Habis sholat asar berjamaah, kamu pengen ke toilet. Habis toilet kamu pengen wudhu. Setelah wudhu boleh sholat sunnah? Boleh. Lihat santri yang bingung ada. Ngajinya tidur dok. Di dapur aja enggak paham. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Ada yang kedua, sebabnya yang mengiringi. Sebabnya mengiringi, bareng. Sebabnya mengiringi. Contoh, sholat tahiyatul masjid. Kamu sholatnya itu sebelum masuk masjid atau pas waktu masuk masjid? Iya, masuk masjid. Biarpun setelahnya dempet. Sebab kalau sudah lama-lama kamu duduk batal, ya enggak? Enggak ada sunnah lagi. Maka ini dianggap sebabnya mengiringi. Kapan kamu masuk masjid, sunnah kamu melakukan sholat. Biarpun di waktu yang diharam. Paham atau belum? Contoh yang sebabnya nyusul, semoga kalian bisa umroh semuanya. Nah biasanya kalau mau umroh tuh begini, kalau mau umroh mandi umroh dulu, kan? Setelah mandi umroh pakai baju umroh, masuk ke masjidnya Siti Aisyah Tanaim, melakukan sholat sunnah umroh. Setelah melakukan sholat sunnah umrah, keluar, naik mobil, pas di perbatasan niat. Aku niat umrah. Coba. Duluan mana antara sholat dengan umrahnya? Berarti sholat sunnahnya dengan sebabnya duluan mana? Berarti sebabnya sebab yang menyusul atau muta'ah. Bolehkah kamu sholat sunnah umrah setelah sholat asar? Tidak, dan ini banyak orang yang lupa di sana. Ini banyak orang yang lupa. Dan kita pun, Buya pun juga hampir lupa. Atau bahkan mungkin pernah lupa. Karena pertama umroh tidak setiap hari. Sehingga kita masuk ke masjid sholat asar berjamaah. Selesai. Sholat asar kita baru, setelah selesai sholat asar, baru kita ke kamar mandi, ganti baju, semuanya langsung balik lagi ke masjid melakukan sholat sun. Lupa bahwa saja waktu itu kita berada di kapan? Setelah sholat asar. Gak boleh ya? Jelas ya? Baik, ini adalah gambaran seperti itu nanti sarahnya nanti, yaitu yang Buya jelaskan. Makanya mengqadha sholat duhur setelah sholat asar boleh? Boleh? Boleh. Mengqadha sholat setelah sholat asar boleh. Mengqadha sholat sunnah duhur setelah sholat asar? Boleh. Qabliyah duhur setelah asar boleh? mengqadha' salat setelah salat mengqadha' qabliyah subuh waktu terbitnya matahari. Ada sholat khilaf di antara para ulama. Coba kamu bisa nilai enggak? Di antara ulama sebagian mengatakan itu adalah sholat isyrok. Sholat isyrok adalah waktu terbitnya matahari. Bagi yang mengatakan sholat isyrok bukan sholat duha. Kalau sholat isyrok dimaksud sholat duha, waktu duha jelas. Kapan itu? Setelah terbitnya matahari, kemudian matahari mening, sekiranya bisa diisi matahari lagi, ya enggak? Berarti itu waktu duha. Bagi yang mengatakan sholat isyrok bukan sholat duha, dan ini banyak ulama yang mengamalkan sholat isyrok bukan sholat duha, dan berhadapan hadis, berdasarkan hadis, man sholat fi masjid jama'atin, barang siapa sholat di masjid berjamaah, thumma yajlisu fi musallahu, kemudian duduk di musallah, di tempat sholatnya, yadhkurullah ta'ala, berzikir kepada Allah, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari, thumma, pakai kalimat thumma, langsung kemudian, yusalli rakaataini, melakukan salat dua rakaat, falahu ajrul hajjati wal umrati tamataini tamataini, dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna-sempurna. Jumhur kebanyakan ulama mengatakan itu salat namanya salat duha. Thumma di sini biar mengatakan thumma, enggak langsung harus, tapi secara bahasa thumma di sini matahari terbit langsung salat. Sehingga ada pendapat yang mengatakan ada sholat isyrok. Baik. Tadi dikatakan bahasanya setelah terbit, waktu terbit matahari sampai meninggi kan gak boleh sholat. Ya enggak? Kalau sholat isyrok boleh tidak? Kok boleh? Kenapa? Sholat isyrok kok jadi boleh? Gimana? Ayo. Bagaimana mengatakan sholat isyrok? Kok sholat isyrok boleh? Bukankah tadi dikatakan bahasanya mulai terbit matahari gak boleh sholat sampai matahari meninggi setinggi tombak? Kenapa sholat isyrok boleh atau tidak? Kok bingung kamu? Karena sudah kasih pandangan. Ada yang sebabnya mendahului, ada sebabnya barengan, ada sebabnya nyusul. Kok kamu jadi bingung? Sholat isyrok boleh atau tidak? Tidak boleh. Boleh? Boleh atau tidak? Kalau anak kecil, boleh tidak? Tidak. Tidak boleh? Boleh. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Sebabnya bareng. Ngiringi dengan bebarengan. Itu bagi yang mengatakan adanya sholat isyrok. Perlu faham, nak. Jadi jangan hanya sekedar hafal saja. Ada santri 7 tahun di pondok, gak bisa bedakan masalah begini. Yang dibaca sama, karena sering kebanyakan liwat itu, nggak mau belajar faham. Paham enggak? Jelas ya? Baik, kita baca teksnya. Kalau sudah faham begitu, baca teksnya. Tapi ingat dengan catatan semuanya tadi, tidak boleh menyengaja ya, mengkodok. Oh, saya pengen kodok habis asar aja deh. Padahal sekarang nganggur waktunya, waktu habis isya nganggur. Kamu sholat maghrib belum? Aduh ketiduran, sebelum habis asar ngantuk banget, ketiduran, bangun-bangun isya, terus maghrib di mana? Iya ketinggalan, astagfirullah, terus kapan kamu qadha? Besok aja deh habis sholat subuh. Ngapain lu sholat subuh? Gak boleh kalau begitu. Namanya tahari, sengaja menjatuhkan di situ. Tapi kalau kebetulan waktu setelah subuh ingat, boleh-boleh saja. Atau tidak ada waktu, terus gak ada waktu sampai setelah asar, boleh. Tapi yang sengaja waktu kosong gak mau, tapi kiri, nunggu waktu yang diharamkan tadi, jadi gak boleh. Selesai. Faham dulu, makanya Buya ngutamakan faham. Kalau kalian faham mudah. Sekarang lihat, tahrumu sholatul lati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun, haram melakukan sholat yang tidak punya sebab mendahului dan tidak punya sebab mukorin yang bebarengan. Jadi kalau sebabnya bukan mendahului, sebabnya tidak bebarengan, sholatnya apa namanya? Sebab menyu, boleh enggak? Tidak boleh. Cuman ini belum sempur, belum ada penjelasannya. Ini adalah spesial sholat sunnah mutlak yang tidak terikat waktu. Kalau sholat rawatib nggak masuk di sini, ya. Sholat sunnah mutlak nggak pakai waktu. Sudah ada pembahasan tadi ya. Sholat sunnah mutlak nggak boleh di waktu yang diharamkan. Ini ada sebagian sholat sunnah yang adanya sholat sunat itu ada sebabnya, ya nggak? Ada sebabnya mendahului, kayak sholat wudhu, ya enggak? Ada sebabnya ngiringi, isrok sama sholat apa tadi? Tahiyatul masjid, ada yang sebabnya nyusul. Ini hanya bagian daripada tadi pembahasan itu. Sekelumit dari pembahasan, bukan dibahas masalah sholat. Fardu qadha, sholat rawatib qadha, tidak dibahas juga. Di sini adalah sholat mutlak umum. Ini hanya dijelaskan, semua sholat ini, sholat sunnah yang sebabnya mendahului haram atau tidak? Sholat sunnah yang sebabnya mendahului melek ya semuanya. Sholat sunnah yang sebabnya mengiringi, nah, makanya selain daripada sholat sunnah yang mutaqaddim, selain daripada sholat sunnah yang sebabnya mendahului sama sholat sunnah yang sebabnya mengiringi, tinggal satu. Sholat sunnah apa itu? Nah, artinya begini, sholat sunnah yang sebabnya menyusul haram. Cuman karena cerdasnya seorang pengarang, pengen nulis nas kecil, tapi biar difahami sendiri oleh guru yang ajar. Disebutkan, malah disebutkan yang tidak haram, ya enggak? Mutaqaddim sama muqarin tidak haram, ya enggak? Cuman dikasih laisa tok, biar dibalik. Laisalaha. Rinciannya yang saya jelaskan tadi. Jadi sholat sunnah ini, kalau mutaqaddim muqarin tidak haram. Tapi yang tidak ada sebab mutaqaddim, tidak ada sebab mutaqarrim, mutaqarin atau muqarin haram. Fi khamsati awqat. Sudah jelas. Inda tulu'i syamsi, waktu terbitnya matahari. Hatta tartafi'a qadra ramhin. Sehingga meninggi setinggi tombak. Atau dengan bahasa lain, matahari meninggi dan bawahnya bisa diisi matahari lagi. Wa indal istiwa, waktu istiwa. Fi ghairi yaumil jum'ati, selain hari Jum'at. Hatta tazula, sampai tergelincir. Wa indal isfirari, tatkala matahari sudah mulai menguning, bukan putih ceria, menguning, hatta taghruba, sehingga terbenam matahari. Wa ba'da sholati subhi, setelah sholat subuh. Hatta tatul asyamsu, sampai terbitnya matahari. Wa ba'da sholatil asri, dan setelah sholat asar. Hatta taghruba, sampai terbenam matahari. Kemudian nanti ada perkecualian. Perkecualian insyaAllah yang akan datang. Biarpun sholat apapun tidak ada haram jika kita berada di Mekah, Masjidil Haram, sama di hari Jumat nanti. Hari Jumat waktu istiwa. Hari Jumat waktu istiwa enggak ada, tetap enggak haram. Sama insyaAllah, sama sholat di Masjidil Haram enggak ada istilah haram. Tapi tetap hati-hati, sebab orang juga berbeda-beda. Kalau orang mengerti perbedaan paham, gak ada masalah. Yang repot ketemu orang awam. Kamu kalau sholat di Mekah, habis sholat subuh bisa saja dipentung sama orang. Mesti diteriak, tidak haram, haram, haram. Hah? Kenapa? Karena dia orang awam. Sepengetahuan dia, yaitu kayak santri yang ngeliwat tandok tadi itu. Ada santri yang ngeliwatan ini. Tapi orang alimnya akan paham, ini adalah perbedaan di antara ulama. Makanya, karena yang umroh juga kebanyakan orang awam, kadang-kadang kita kalah. Kadang-kadang kita kalah. Hah? Perbedaan antara umroh wajib dengan nanti insyaallah kan. Sudah waktu insyaallah. Kadang insyaallah jelaskan besok insyaallah ya. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat karena waktu ini. Mudahkan segala urusan kita, memberikan pemahaman yang benar, mudahkan kita mengamalkan ilmu. Panjang umur, Allah mengampuni orang tua kita, guru-guru kita. Panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.